قلوبهم ونخصوص سرفدين النواوي وصديق فضل مسيحه الله يهود ترجان دي الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وعلومهم للدنيا والدنيا والآخرة بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كتاب الفضائل utawi kitab rangno piro-piro keutamaan. Ayo masuk. Maju itu kok. Utawi kitab rangno piro-piro keutamaan. Fadilah-fadilah yang berkaitan dengan amaliyah, amaliyah diniyah, wadoif-wadoif syar'iyah. Babu fadli qiraatil Qur'an utawi kitab rangno keutamaani maca Qur'an. Babu fadli qiraatil Qur'an. Dawi ki gubab nerangno keutamaane maca Qur'an. Kenapa baca Qur'an kok perlu dianjurkan? Kok perlu orang-orang itu dikasih kabar baik ya supaya tertarik. Tertarik untuk mendalami Qur'an, tertarik untuk mempelajari Qur'an. Qala an Abi Umamata saking Abi Umamah radhiyallahu anhu kalang dikosinan Abu Umamah ndingo ngeten sami'atu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndiko sinten Rasul ndingo ngeten iqra'u al-Qur'an Iqra'u maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa innahu krana seduhune Qur'an iku yakti bakal teko apa Qur'an. Iku yakti bakal teko apa Qur'an. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat Syafi'an hale wong kang nyafaati wong kang nulung di ashabihi marang pira-pira wong kang duweni Qur'an rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya supaya membaca Quran dibaca karena Quran akan bisa memberikan syafaat kelak di akhirat kepada orang-orang yang punya Quran. Artinya bukan berarti punya nang omah tuku deleh ngono mboten, maknane punya Quran itu orang yang gemar baca Quran, orang yang banyak baca Quran. Nggak harus hafal, tapi jelasnya orang yang hafal itu lebih banyak baca Quran, jelas itu wis, daripada yang nggak hafal. Yang hafal Quran, yang hafalan Quran jelas lebih banyak baca Qurannya. Karena itu orang yang tahfidzul Quran, menghafalkan Quran itu jelas ahlul Quran, jelas ashabul Quran, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Yang ahli baca Quran juga yang paling penting sebenarnya adalah berpegangan terhadap ajaran-ajaran Quran. Ini yang terpenting dari baca Quran. Yang melakukan perintahnya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Iku jenenge ahlul Quran. Iki jenenge wong sing bener-bener hafal Quran ya ngoten iki. Sing ngamalno isine Quran ngoten iki. Iku hakikate demikian. Sehingga dikatakan orang yang lalai Quran, lupa Quran itu adalah orang yang tidak mengamalkan isi Quran. Itu sing dikarani wong sing lali Quran. Qala wa anin Nawas, lan saking Nawas bin Sam'an. Radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Nawas, sami'atu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukta ditekakno yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat opo bil qur'ani kelawan al-qur'an wa ahlihi lan ahlini qur'an sopo ahli qur'an niki allazina rupane wong akeh rupane ku yaitu alladzina rupane wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku ya'maluna iku ngamal melaksanakan sapa alladzina bihi kelawan Quran di dunia ing dalam dunia ahli Quran itu orang-orang yang mengamalkan Quran itu loh ya. Itu ahli Quran termasuk ngamal no Quran adalah membaca Quran ya wong Quran Allah itu merintah kita membaca Quran warot tilil Qurana tartila itu anjuran anjurane Quran berarti ngamal no isine Quran. Baca Quran berarti sama dengan mengamalkan Quran. Itu salah satu aspeknya. Banyak aspek yang lain. Termasuknya adalah, ya yang penting adalah melaksanakan akhlak-akhlak Qurani. Berperilaku-perilaku Qurani. Itu yang paling penting. Tekong ku iki Quran karo sing ahli Quran. Takdumu. Kala takdumuhu. Disi ing iku jenenge takdumuhu terus piye takdumuhu suratul baqarah ingaten takdumuhun disi ing iku jenenge Quran apa suratul baqarah apa surat baqarah wa ali imran lan ali imran tuhajani hale berdebat sapa iku jenenge suratul baqarah lan ali imran ansohibihima sangking wong kang duweni surat baqarah lan ali imran debat iki ahliku iki jare sedherek ali imran dudu iki ahliku iki wah tukaran kepengin ngepek munawir iki ahli maca aku jare ali imran ora iki ahli maca aku jare arep baqarah munawir iku ngamalno aku jare ali imran munawir iku ngamalno aku wah ngono rebutane ngene maknane iki dadi rebutan ahli Quran men. Kau sar rebutan, ngono sama ngomong beli ya. Wis aku ahlimu kabeh lo, ngono kan pena. Wis rawahu muslimun. Ini wayan wayan hadis sapa muslimun imam muslim. Kala wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol nganti ka sinten Utsman. Kala nganti ka sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum. Lihai. Khairukum utawi luweh baguse sira kabeh. Yang terbaik dari kalian sapa? Apa khair? Ya jelas khair jenenge khair. Khairukum utawi luweh baguse sira kabeh. Iku man wong. Ta'allama kang mempelajari sapa man? Ta'allama kang mempelajari sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an. Ya gak kudu kabeh Quran, separone cukup. Wae maknane. Walaupun seayat wis sitok umpama lho ya. Wa 'allamahu lan mengajarkan sapa man ing Quran. Rawahu ngriwayataken ing hadis Sopo al-Bukhari yu Imam Bukhari. Terbaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Aku ini kok ngajar aku sing semangat. Mereka ini ben termasuk khairul ummah. Dan ini berarti podo karu ngamal no Quran. Sing ngajar no Quran itu berarti ahlil. Apa sing dimaksud mempelajari Quran itu? Mempelajari seluruh seginya Al-Quran. Bacaannya. Tajwidnya. Iya. Ngapalkannya. Nah, itu namanya mempelajari Quran dan mengajarkan. Hukum-hukumnya sama. Hukum fikih itu diambil dari Quran. Iya kan? Sampai mempelajari fikih mengajarkan bodoh. Termasuk khairukum sama. Nahwu diambil dari Quran. Iya. Makanya itu yang mempelajari tafsir, yang mengajarkan tafsir. Ini termasuk diri sini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'al lamau. Karena Quran itu terdiri dari berbagai macam segi yang sangat banyak. Aspeknya itu tidak cuma kiro'ah. Aspeknya itu tidak cuma tafsir. Ya. Banyak. Sudut pandangnya Quran itu. Kalau kita lebarkan nanti ilmu tentang alam semesta juga Quran. Quran itu ngajarno kita untuk menyuruh kita untuk memperhatikan, merenungkan alam. Iya kan? Supaya bisa mengetahui terhadap Allah Ta'ala. Itu dalilnya dari sini kita tahu Allah itu. Maka nanti ya, maka kita akan ngaji nanti al-iktisadul itikad itu. Al-Ghazali berusaha apa namanya memberikan dalil kepada jenengan ini loh dalile itu secara filsafat ya walaupun ya memang beliau ahli filsafat sih jadi pena cara model pemikiran beliau bagaimana nanti menguatkan akidah Islamiyah dikuatkan dengan model yang demikian ya memang dulu ya pertempuran paham sangat banyak kan dan itu pemahaman masing-masing harus dikuatkan. Dan itu harus pakai logika menguatkannya. Dan logika termasuk salah satu daripada filsafat. Ya ampun lah. Maka masuklah filsafat dalam ranah akidah Islamiyah. Bukan untuk menetapkan akidah, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk menetapkan, tapi untuk menguatkan. Akidah ditetapkan dengan Quran hadis yang mutawatir. Tidak bisa kok ditetapkan dengan logika, dengan filsafat, tidak bisa. Filsafat hanya membantu untuk menguatkan yang namanya akidah. Di situ Imam Ghazali berusaha menguatkan. Qala rawahu Muslim. Lah kalian niku moho siwa ya kudu ngerti ngene iki. Hah? Moho siwa ya kudu paham kok ditakoni di dalile Allah Taala nek wujud. Wah. Saman kok ngerti kalau alam itu baru kalau Allah Taala itu qadim. Dalilnya bagaimana? Waduh, gak ngerti. Wis pokok jere Pak Guru wis ngono ah. Itu dalil iki. Taklid namanya. Norok buntek jar wong sedira. Ikut wae. Rawahul Bukhari. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya baca sekilas tadi itu nanti beliau akan menjelaskan di bab terakhir tentang golongan-golongan yang bisa dikatakan keluar dari Islam. Ya, dan dikatakan tidak keluar dari Islam. Maka sama nanti akan bisa melihat. Imam Ghazali sangat hati-hati sekali di dalam menentukan kelompok ini keluar dari real Islam. Koyo gak pate ono sing dikatakan keluar dari Islam. Walaupun itu ekstrim banget, tetap beliau tidak mengatakan kafir sesat, tapi mengatakan dosa ngoten to lah wis ya. Dosa ngoten. Dan beliau nanti akan menyebutkan apa beberapa ukuran-ukuran, beberapa standar, ya, firqoh, madhab, itu dikatakan keluar dari Islam. Standarnya apa? Itu terakhir, baru terang tahun kesatang raro. Gala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah. Gala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi yaqra'ul Qur'an, allazi utawi wong. Yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an Wa huwa hali utai allazi. Nah, ini tadi hal. Pak Jos nyebut no. Gak ngerti alasan nih. Keliru. Wa huwa hali utawi allazi iku mahirun. Iku wong sing mahir. Mahir ya. Bihi kelawan Quran. Bihi kelawan Quran. Iku ma'as safaroti sertani piro-piro. Iku sertani piro-piro malaikat. Malaikat kang jadi utusan. Utawa malaikat sing nulis amal, catatan amal. Al-kiromi kang mulio-mulio. Al-baroroti kang bagus-bagus sing to'at-to'at. Al-baroroti kang bagus-bagus. Orang yang baca Quran, dia mahir mengucapkan lafadznya mudah baginya. Tidak ada keserupaan baginya antara sod dengan sin. Antara shin dengan sin, antara ta ya, dengan zo, dia beda, bisa membedakan. Bagus, wes. Dot tidak serupa dengan zo, dia. Ya. Dal tidak serupa dengan yang lain, dengan to. Zal tidak serupa dengan za. Kadang orang mau cuni zal pakai za, makanya tulisannya pakai za. Kadang di bahasa Indonesia kan. Allazina, allazina, yo keliru. Allazina. Zina. Awak. Tu, kadang ni mergane pakai belajarnya atau tidak pakai Latin. Zal ditulis pakai za. Kadang ya. Macam ni Allah zina. Lu, lidah ujungnya itu letakkan ya, di ujung gigi yang atas. Lu jadi ni kayak la zina. Jadi ni nak tinggal kono kono. Okay, so mahroti. Nek sing api mocone bisa membedakan gak mandek-mandek mocone penak lancar gimana nih ya. Maka iya bersama malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala atau malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Tingkatannya tinggi sekali. Lapiye nek moco Quran kangelen. Ya Ramadan, mana Ramadan? Lah itu mah. Wis mari 41. Sudah. Hah? Ya, saya kayak nobe teman-teman. Mari ni Rono ya. Aku lali-lali tok Rono ya. Kala dan nek gak iso maca Qur'ane angel. Piye? Apa dapat pahala? Lu loro pahalane. Loro, tapi yo kalah karo sing apik ngono lho, Mas. Iya, kalah karo sing lancar. Lah sing lancar padha karo malaikat to. Kancane malaikat yo sapa sing ngerti. Waladzi utawi wong yakro ukang moco sopo aladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wayatata ta'ulan kangelan wis gampangane sopo aladzi fihi ing dalam Qur'an dia moco ini bolak-balik kangelan, ya tak tahu ini bolak-balik kangelan lah wis ya, bisa kesulitan wis ngoten daripada saman moco ini bolak-balik sopo aladzi fihi ing dalam Qur'an apa mana ini bolak-balik kesulitan. Mocon ini kesulitan ngejelas satu-satu. Alladzina aman. Balik ini. Alladzina aman. Balik ini. Gak tepat-tepat. Gak iso ini. Bukan kronopo. Bukan diangen-angen maknanya. Duduk. Gak iso ini mocon ini. Kangelen. Iya. Wahuwa utai Quran. Alaihi ingatasi wong. Iku syakun. Iku berat. Iku syakun, iku berat-berat. Mereka ini jarang moco. Atau gak apal emang. Lek lanyah kan penak. Wah, ini yang lanyah ma'al malaikat. Bersama malaikat. Lahu iku kadwi alladhi ajroni utawi ganjaran luru. Lahu iku kadwi alladhi ajroni utawi ganjaran luru. Orang yang baca Quran kesulitan, berat baginya baca Quran, maka ganjarannya dua. Kalau nang pondok maca Quran gak iso yo. Wah, aneh. Nek nang desa-desa gak iso maca Quran akeh ya kan toh. Banyak sekali. Bahkan kalau darusan nek maca nek darus ngerti dresane toh pas Ramadan. Ngelen kabeh. Mocone. Sak jus yo. Rong jam. Luweh. Rene alon-alon. Memang gak iso moco nih, gak iso moco. Cuma memang kepingin moco. Ganjarannya piro? Luru tau. Mono ganjaran. Nek mahir iso moco lafati penak, wah itu ganjarannya luar biasa. Gak iso moco, kok berusaha moco, ganjarannya luru. Muttafaqun alaih. Ganjaran apa kok iso luru? Pertama ganjaran moco Quran. Nomor luru ganjaran angeli. Kesulitan ini deh. Jadi al-ajur ala qadrit. Banyak sing lancar. Apa gak taap? Taapi wis biyen. Iya toh? Sebien tak api, makanya ganjaran wake. Gala mutafakun alaih wa an Abi Musa lan saking Abi Musa al Asyari radhiyallahu anhu kalang dikosinan Abu Musa kalang dikosinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul mukmini utawi sifate wong mukmin, perumpamaane wong mukmin, sifate wong mukmin alladzikang ya qara'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Qur'an iku mithlul utrujjadi iku ngumpamani buah utrujjah. Lu sing marani maknane jeruk. Iku buah utrujjah ngoten mawon wis rasa di maknane jeruk. Kok sekliru di maknane. Ala rihuha utawi ambune utrujjah. Rihuha utawi ambune utrujjah iku thayyibun wangi. Wa ta'muha utawi rasani utrujjah iku thayyibun enak. Iku thayyibun enak. Baunya wangi, rasanya enak. Kalau itu nek wong maca Quran, wong mukmin gelem maca Quran. Baunya wangi, rasanya enak. Wa masalul mukmini utawi sifate wong iman alladzi kang la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi alqur'ana ing qur'an iku kama tali tamrati kaya sifate kurma garing. Kurma kering lho yang wis sudah dijual di Indonesia garing-garing wis ireng-ireng warnane. La riha ora ono ambu iku maujud laha kadwi tamroh gala watok muha lan utawi rasane tamroh iku hulwun manis. Orang iman zaki yang gak mau baca Quran, dia bagaikan kurma gak punya bau tapi dimakan enak. Loh, tapi nek gelem maca Quran, wah baunya wangi, rasanya juga enak. Wa masalul munafiqi utawi, lo kenapa kok dia rasanya enak? Ya karena dalam batinnya ada cahaya keimanan, sudah enak. Cuma dohirnya tidak dihiasi dengan Quran, yang mana Quran itu merupakan bau yang semerbak wanginya. Sehingga kalau dia enggak baca Quran, sama saja dia tidak orang yang tidak memakai minyak wangi. Ya. Kala wa masalul munafiqi utawi sifati wong munafik alladzi kang yaqra'u kang maca sapa alladzi alqur'ana ing alqur'an iku kamatsali raihanati kaya sifate raihana kala iku kaya sifate raihana tumbuh-tumbuhan raihana raihan ya awake tok saiki raihana nek lanang raihanon. Rihuha utawi ambune raihana iku thayyibun iku wangi. Sing digolek ambune tok zak. Ojo. Watok muha utawi waduh ra penak blas. Watok muha utai rasane raihana iku murun pait waduh. Wong munafik baca Quran ambune wangi. Tapi rasane pait. Ya pait rasane. Gala telek kucing dikai minyak wangi yo rasane tetep telek kucing ngoten niku munafik maca Quran wangi iman iki rek dohire tapi batinnya kalau sekalian makan koyo telek kucing pahit ngoten niku gak enak. Gala lu yo iku munafik lho maca Quran baunya wangi masyaallah. Wa mathalul munafiqi utawi sifate wong munafik alladzi kang la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Qur'an. Iku kama salil handolati koyo sifati handolah. Jadi wong Jawa, bruto wali apa? Hah? Bruto apa broto? Broto wali. Ya. Broto wali. Laisa ora ono ikulah kadwe handolah. Apa rihun apa bau? Enggak punya bau. Apa rihun apa bau? Watok muha hali utawi rasane handolah iku murun pahit. Gak wangi, gak ono bau, dirasakno pahit. Gala, iki sik gak patek menipu, sing menipu iku munafik. Baunya wangi rasane menipu tenan. Nek munafik itu ya musuh dalam selimut munafik. Lah wong dhek gak iman, tapi menampakkan keimanan. Niku bahaya banget. Karuan iki gak ono ampune. Orang tidak tertarik. Yang jadi masalah itu ada baunya tapi rasanya pahit. Kan? Ketok jadi teman. Tapi memakan pagar. Pagar makan tanaman ya sak ya. Wale sak. Mutafakun alaih wa an Umar bin al-Khattab lan saking wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabi sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi innallaha sedune Allah iku yarfa'u ngangkat sinten Allah, ngangkat derajate sinten Allah bihadzal kitabi kelawan ikilah kitab yaiku Quran. Gala aqwaman ing pira-pira kaum wayadulan merendahkan sinten Allah. Wayadulan merendahkan sinten Allah fihi kelawan hadzal kitab. Akhirina ing pira-pira wong kang liya. Akhirina ing pira-pira wong liya. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Sapa muslimun Imam Muslim ya. Kala Allah ngangkat manusia sebab kitab orang yang beriman dan mengamalkannya. Yang direndahkan oleh Allah Ta'ala sebab kitab adalah orang yang tidak mau beriman dan tidak mau mengamalkan. Itu yang rendah. Rawahu Muslim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi la hasada ora ono kepingin. Tidak boleh kepingin. Mana nih ngoten. Hasad mana nih kepingin. Ingin. Illa fisnata ini kecuali ing dalam wong loro. Tidak boleh sampean ingin. Gak layak sampean ingin. Mana nih gak boleh gak layak. Gak layak ingin kecuali tentang dua perkara. Sampean kudu ingin nih. Rojulun apa rojulin? Rojulun utawi isnata ini iku rojulun wong lanang. Atahu kang paring ing rojul sinten Allahu Allah Al-Qur'ana ing Qur'an. Fahuwa mongko utawi rojul iku yakumu ikunju menengi sapa rojul bi kelawan Qur'an. Ana al-laili ing dalem pira-pira mangsa ni siang. Wa ana an-nahari. Pilih. Oh iya deng. Ana al-laili ing dalem pira-pira mangsa ni malam, ya. Lail. Wa ana an-nahari lan pira-pira mangsa ni siang. Iki sing kudu sampean kepingini. Wong sing siang malamnya selalu deres Quran. Orang yang dikasih Quran sama Allah, hafalan terus siang malam, selalu digunakan untuk baca Quran. Coba sih gak kepingin ya. Gak kepingin ya, waduh ibi. Gak boleh kepingin, kecuali ini. Gak layak kepingin, barang lain gak layak. Kecuali ini. Yang layak dikepingini adalah orang yang hafal Quran yang setiap malam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran begitu juga siangnya. Warajulun lan wong lanang atahu kang paring ing rajul atahu kang paring ing rajul sinten Allahu Allah malan ing harta fahuwa nuli utai rajul iku yunfikuhu iku nafkahno sapa rajul ing harta ana alaili ing dalem pira-pira mongsone malam wa ana annahari lan pira-pira mongsone siang. Muttafaqun alaih. Nomor 2, yang layak untuk diingini adalah orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala, tapi kekayaannya digunakan untuk nafkah fisabilillah, untuk kebaikan, tidak ditumpuk saja. Enggak oleh, sampai kudu layak kepingin. Kalau ada teman sampean kaya, tapi hartanya enggak ditumpuk, dikasih-kasihkan, malas siang malam. Dia kerja, kerja dia memang. Memang, wah iya, ya, duit akeh ya kerja. Enggak mungkin, wong duit akeh enggak kerja. Orang masuk akal maksudnya kan gitu. Nah, artinya apa? Nek zaman ketoke kok pikirane gak layak iku kanggo hafalan Quran, kerja dadi wong sugih. Ngono manane. Dadi wong sugih, bantu itu orang yang hafal Quran. Bantu itu pondok-pondok Quran. Kasih insentif itu orang-orang yang ngapalkan Quran. Tantang mereka, 2 tahun hafal kau 1 miliar. Wah. Kan ya ngono lah. Langsung mendelik tamrin ini. Wah. Melotot tamrin. Langsung tidak akan golek lompong wis. Nah, tiap siang malam baca Quran supaya 2 tahun selesai. Iya kan? Ayo ya, kalau sampean misalnya demikian monggo lah ya. Yo kasa 1 miliar lah wis, 50 juta wis monggo iku wis padha semangat kabeh. Nggih. Kalau saya 50 juta haji wis, kowe nek 2 tahun apal tak haji no. Wah, semangat sih. Iya kan? Gala, iku monggo nek pancene sampean kaya ya wis dadi sugih ro pisan ngono. Aja nanggung-nanggung. Sugih ndang sugih nek alim ya ndang alim ngono ya. Nek gak alim gak sugih. Kala wal ana ayo nek umpamane nek kadung gak iso lho le yo nek gak ada harapan mendingan satu wis dadi manfaat pisan ngono siji wis tapi manfaat enggak masalah. Kala wal ana uta maknane ana iku saatu pira-pira mangsa. Kala wa anil bara ibni azib bin sangi bara bin azib sing kepengin SP2 mane koyo Zaki ngene. Jadi ini sampai SP2 gak apa-apa. Tapi iling SP2 ini gawin dakwah. Fisabi ilangun Zak. Ya. Cuma kan gak boleh duit umpam ini. Oh no SP2 Zak? Oh, gak ada ya. S berapa ya? S3 Zak? Waduh. Ya weh Zak. Gak lah. Kepingin sampai S3 Zak? Waduh. Di Jogja apa di mana? Waduh gak tahu. Wis gak ada harapan nih. Wanil baro ibni azim radhiyallahu anhu apa kawin sih? Wah, terus bojone digawa mondok maning. Galang tiga senen al baro. Terus sampe mikir kawin Zak, yang penting ngaji sih. Kana ono sapa rajul wong lanang, kok nek wis macane takrib gak keliru, wah baru Zak. Lah macane takrib sik keliru. Kalang ngendika sinten al baro kana ana sapa rajul wong lanang kok nek maca Qur'ane wis lancar Zak gak kecepetan santai alon kena dirungokno. Kalang ngendika sinten al baro kana ana sapa rajul wong lanang iku yaqra'u maca sapa rajul surat al kahfi ing surat al kahfi maca Qur'an cepet-cepet sing penting tartil penaan tartil apalan tartil deres tartil ku luwih mancep. Aja cepet-cepet. Gala, ya ampun nek sampean latihan cepet ya ora apa-apa, tapi kudu ana sing digawe tertil. Biasa cepet kate tertil angel ngono. Nek biasa tertil cepet wah enak lho padha wae, malah enak. Biasa cepet kon tertil angel. Mikir. Arene apa ya? Lho ngono iku. Tapi nek biasa tertil kan biasa mikir. Alon-alon ngoten iku. Kala wa indahu farasun marbutun kala bisato ini wa indahu lan iku ing dalam sandingi rojul farasun utawi jaran. Jaran itu kuda. Kuda, jaran tamrin. Paham tamrin jaran ha? Apa bahasa kamu jaran itu? Kuda ha? Nyarang. Nyarang. Nah, di sini itu nyarang itu menggagalkan hujan, itu namanya nyarang. Kate hujan gak sido diwiriti, jenenge nyarang. Nyarang hujan. Gala wa inda farasun, utawi nyarang kuda. Kalau bahasa Palembang, kudu. Jerene A diganti O. Iya, kamu saya. Kalau A diganti O, jadi ini kudu. Mana Jian itu? Sama Akbar, mana Akbar? Akbar, apa kalau kuda bahasa Palembang? Bahasa Palembangnya kuda apa? Kudi. Kudo percaya orang arek. Kudo ya. Wa inda farasun. Tapi tidak semuanya ini tahu bahasa Palembang ya. Walaupun orang Palembang sendiri. Wa inda farasun. Lan iku ing dalam sandinge rajul farasun utawi kudo. Barbutun kang tiri ikat. Pokok A diganti O. Ya apa semua gitu? Hah? Iya, Tanuri. Yo. Iya. Kalau makan tetap. Oh, saya kira yang A semua diganti O. Makan nak mokon nanti. Bisa toh ini kelawan tali loro. Engkau ya? Engkau sama yang bahasanya kudu-kudu itu. Jian, Jian juga. Tapi enggak kelihatan Jian itu. Yang kelihatan Akbar, kweto ya. Karena kamu seh, Miss Rice. Nah, kalau mau cek kitab, Miss Palembang. Kala bisa toh ini kelawan itu tali luru. Marbutun kang diikat, bisa toh ini kelawan tali luru. Kala fatahosyadhu mongko. Meliputi ing rojul, mengelilingi ing rojul, opo sahabatun mendung. Faja'alat mongko, tumandang opo mendung, ikut tadnu ikut, mendekat opo mendung. Jadi orang baca surat Al-Kahfi. Di dekat kepalanya, di sisinya ada kuda. Saat dia membaca, turun mendung, ya, meliputi dia. Bukan awan kinton ini loh. Diputi dong ha, asa eling sik cilik. Delok apa sini? Dragon Ball. Ya Allah. Iku dadi nang arek cilik ya seneng wae. Sing tuwa wae ya seneng. Wajalat moko tumandang apa sahabat, iku tetenu iku mendekat apa sahabat. Waja'alalan tumandang apa farasuhu apa jarane rajul. Iku yan firu melayu sopo rojul minha krono sahabah lari minha krono sahabah krono mendung lari kudanya takut. Kala katanya ada beberapa hayawan itu yang bisa mendeteksi hal-hal yang gaib ya. Nah, yang punya apa istilahnya indra kan 6 soro jin ya. Falamma asbaha mongko semangsane isu-isuan sinten rajul. Bukan berarti kalau punya indra ke-6 wali lo, hati-hati sama. Wah, ini bisa melihat hal gaib wali. Oh, ora mesti ya. Kuda lo iso. Masa kuda wali. Kata mongko nekani sapa rajul annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada karo mengkono tur sopo rojul dalika ing mengkono-mengkono kejadian yang dia alami ada mendung yang turun lahu marang Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi tilka sakinah tanazzalat lil Qur'an tilka ute mengkono-mengkono mendung iku as-sakinah tu iku sakinah apa sakinah ketenangan. Iku as-sakinah tu iku sakinah ketenangan. Tanazzalat hale turun obo as-sakinah lil Qur'ani krono Qur'an. Nah, ini ketenangan yang turun karena Qur'an dibaca. Sehingga menjelma sebagai nopo mendung turun. Kala bifathishin. Kala mutafakun aleh. Asyatonu utai lafad asyaton. Iku bifathishini hali tetap kelawan fathishin. Jadi hal mana ini? Al-mujamati kang ten titik. Wapo ilanto al-muhmalati kang dikosono sangking titik. Iku al-hablu tampar tali. Iku al-hablu tampar. Wa an ibni Mas'udin lan sangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal ngendika sinten Abdullah bin Mas'ud ngendika ngeten qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a al-harfan min kitabillah falahu hasanah. Man utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man harfan ing sak huruf. Min kitabillah kang saking kitab Allah. Falahu mongko iku tetep kaduwe man hasanatun utawi kebagusan siji. Wal hasanatu utawi kebagusan siji. Iku bi asri amsaliha kelawan 10 kira-kira sepadane hasanah. Iku bi asri amsaliha kelawan 10 piro-piro sepadane hasanah. Yang baca satu huruf dari Quran dia dapat satu pahala dilipatkan menjadi 10 cuma sak huruf ya. Qalala aqulu orang ngucap sapa ingsun, orang ngucap ngene, alif lam mim utawi alif lam mim iku harfun sak huruf ndak. Aku gak mengatakan alif lam mim iku sak huruf mboten. Tapi walakin alifun tetapi ni utai alif iku harfun huruf siji. Alif huruf siji. Walamun lan utai lam iku harfun huruf siji. Wa mimun lan utai mim iku harfun huruf siji. Berarti alif lam mim pirang huruf niku? 3 huruf. Alif lam mim 4. Iku saben entuk ganjaran 40 alif lam mim to wis. 40 mek sak menut tok. Lah liwen dresak jus tamrin. Ya. Berapa pahalamu tamrin? Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmizi Imam Tirmizi. Kala wa kala lan ngendika sinan Tirmizi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan sahihun dur sahih wallahu alam. Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa annana